Katamu kau cinta aku. Demi Tuhan kau bersumpah, katamu kau akan setia. Demi Tuhan kau berjanji. Begitu mudah mulutmu berkata atas nama Tuhan demi kepentinganmu. Atas nama cinta saja, jangan bawa nama Tuhan. Apapun cara kau tempuh untuk dapatkan yang kau mau, meski kau harus jual murah ayat-ayat suci Tuhan. Begitu mudah mulutmu berkata atas nama Tuhan.